Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian dari Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Naam, tentang beberapa hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Man hafizul hadis falyaqra. Yang hafal hadis silahkan menghafal. Baik. Fadhal, masmu Muhammad Juanda. Muhammad Juanda. Baik, fadhal. Santa. Naam, barakallahu fiik. Ba'dah yang lain. Tay. Man? Man yakunu sija'an? Tafadhal. Santa. Yang lain. Para syuyukh belum muncul ini ya. Nah. Para syekh. Naam, belum muncul menghafal hadis. Ada perwakilan para syekh. Nah, fadhal, antum sudah masuk syekh? Ah, belum. Baik. Hadal. Masih syabab berarti ya. Hadal ikra. Doa'atul mal muttafaqun alai. Ahsan. Jadi yang lain. Ada yang lain? Fadhal. Ahsanta ya Nabil. Nah. Yang lain. Fadhal. Masmu Adi. Fadhal. Innallaha Hukukal. Baik, na'am. Muttafaqun alaih. Ahsanta, barakallahu fiik. Perwakilan para syuyukh insyaallah besok ya, atau pertemuan berikutnya, hadis berikutnya. Nah, jangan kalah sama syabab. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma anin nabiy sallallahu ala alihi wa sallam qala ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis diriwayatkan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah. Taib. Sebagian para ulama mensahihkan hadis ini dan sebagian yang lainnya melemahkan hadis ini. Taib, mereka yang melemahkan hadis ini, taib, beralasan dengan salah seorang perawi yang terdapat dalam hadis ini, yang bernama Atha al-Amiri. Taib, kedudukannya majhul, majhul atau tidak diketahui. Dan sebagian para ulama yang lain mensahihkan hadis ini dengan jalan-jalan yang lain, naam, atau syawahid yang lain, sehingga naik hadisnya menjadi hasan atau sahih, naam, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hadis ini adalah tentang wajibnya seorang anak untuk berbakti atau mentaati kepada kedua orang tuanya. Hadis ini adalah tentang makna birrul walidain. Birrul walidain, berbakti atau taat kepada kedua orang tua. Kita langsung pada ma yukhadhu minal hadith, faedah yang bisa kita ambil dari hadith. Al-ula, faedah yang pertama, haqqul walidaini kabirun. Hak kedua orang tua itu besar. Nah, Faris mendekat, Faris. Ayo, jangan bersandar. Faqad qarana tabaraka wa ta'ala haqqahu bihaqqihima. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan haknya, hak Allah, dengan hak kedua orang tua. Faqala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anishkur li wali walidayk, agar supaya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan hak Allah dengan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan agungnya, besarnya hak kedua orang tua. Waqala ta'ala dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkanmu. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian beribadah agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, itu kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ayat ini pun menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua, menunjukkan agungnya dan besarnya hak kedua orang tua. Al-thaniyah, faedah yang kedua, wa fi hadzal hadis ja'alallahu ridahu min ridaihima. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridha Allah itu termasuk bagian daripada ridha kedua orang tuanya. Baik. Wasakhthallah aw wasakhthahu min sakhthihima, dan kemurkaan Allah itu merupakan bagian daripada na'am kemurkaan kedua orang tua. Ketika orang tua murka, na'am, maka taib Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang telah menjadikan orang tuanya murka. Faman ardahuma faqad ardallah, maka barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya ridho, maka dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Dia telah membuat Allah ridho. Waman askhatahuma faqad askhatallah, dan barang siapa yang membuat kedua orang tuanya itu murka, maka dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ini menunjukkan agungnya, besarnya hak orang tua kita. Dan ini menunjukkan wajibnya kita untuk birrul walidain, berbakti, taat kepada kedua orang tua. Atsalisah, faedah yang ketiga, fihi wujubu irdaihima. Dalam hadis ini terdapat faedah wajibnya menjadikan atau membuat kedua orang tua kita ridha. Wa tahrimu iskhatihima, dan dalam hadis ini terdapat faedah haramnya membuat atau menyebabkan kedua orang tua kita murka. Dzalika anna irdaahuma minal wajibat, yang demikian karena membuat kedua orang tua ridha ini termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ada. Wa iskhatahuma minal muharramat, dan menjadikan kedua orang tua murka ini termasuk daripada keharaman, dari keharaman-keharaman yang ada. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, an-nususu fi wujubi birril walidain. Dalil-dalil tentang wajibnya birrul walidain, wa tahrimi uquqihima kathiratun jiddan, dan dalil-dalil tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua sangatlah banyak. Dalilnya sangatlah banyak, dari ayat, dari hadis. Wa minha, dan diantaranya, marwahu muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu ala alihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima anfun rogima anfun rogima anfun, celakalah seorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Siapa? Man adraka abawahi indal kibar, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah berusia lanjut. Dia mendapati orang tuanya sudah berusia lanjut. Kemudian salah satunya atau kedua-duanya, salah satu orang tuanya atau kedua-duanya, dia mendapati orang tuanya berusia lanjut, baik salah satunya atau kedua-duanya, falam yadkhulil jannah, tetapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Rugi orang seperti ini. Baik. Kenapa dia tidak masuk jannah? Karena tidak memanfaatkan kesempatan, ya, amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam jannah, yaitu apa? Birrul walidain, berbakti, taat kepada orang tua. Nah, taib, ini termasuk amalan-amalan yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah, ya. Sehingga rugi, ya, celaka orang yang dia mendapati orang tuanya sudah tua renta, lanjut usia, tetapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Maka oleh karena itu, ketika kita mendapati orang tua kita sudah renta, lanjut usia, ya, maka na'am, maksimalkan kesempatan ini untuk birrul walidain. Ya, na'am. Mudah-mudahan amalan birrul walidain ini menjadi sebab kita, na'am, masuk ke dalam jannah. Sabar dengan kondisi orang tua yang sudah tua renta, ya. Orang tua kalau sudah tua renta, nah, ya, banyak keinginan. Nah, ya, kemudian gampang emosi, ya. Nah, sehingga harus sabar. Ya, kadang kita begini salah, kita begitu salah, ya. Harus sabar. Nah. Tapi kadang, ya, ini cerita orang yang sudah pernah ngurus orang tua, ya. Nah, kadang dia minta kopi, sudah dibawakan kopi, marah-marah dia. Nah, saya enggak minta kopi, saya maunya air putih. Balik lagi kopinya, nah, ganti air putih. Ya. Taib, al-muhim, ya, kadang demikian kondisi orang kalau sudah lanjut usia. Nah, taib, apalagi kalau sudah pikun, ya, lupa-lupa ingat, ya. Nah, mungkin dia yang dia maksud itu nasi, tapi dia bilangnya kue misalkan, ya. Nah, karena sudah pikun. Taib, al-muhim harus sabar. Apalagi kalau sampai orang tua kita yang lanjut usia tersebut sudah buang hajat di tempat, ya. Nah, tidak mampu lagi ke kamar mandi, ya, atau buang air di kamar mandi, sudah tidak mampu, ya. Al-muhim sabar. Ya, sabar dengan kondisi kedua orang tua kita apabila mereka na'am berusia lanjut, ya, dalam pemeliharaan kita. Insyaallah dengan birrul walidain, ya, sabar dengan kedua orang tua kita yang sudah lanjut usia, kita sabar menjaganya, memeliharanya, mengurusinya, insyaallah mudah-mudahan menjadi sebab kita masuk ke dalam jannah. Nah, taib, ya. Sebagaimana orang tua kita dulu, ya, ketika kita masih kecil, nah, masih kecil, belum bisa kita berangkat ke WC sendiri, belum bisa, ya. Nah, siapa yang nyebokin, ya? Orang tua kita. Nah, ya, orang tua kita. Nah, kita mungkin buang air di ruang tamu, siapa yang ngepel? Orang tua kita. Dan demikian seterusnya. Ketika berbalik keadaannya, orang tua kita, nah, sudah lanjut usia, ya, yang kondisinya dia sudah seperti anak kecil, ya, nah, maka hendaknya seseorang bersabar dan ingat, ya, apa yang sudah terjadi dahulu ketika dia masih kecil. Nah, dia yang, nah, yang menceboki orang tuanya, ya, dan seterusnya. Maka ketika orang tua kita sudah lanjut usia, nah, dan sudah mengalami kondisi yang seperti ini, ya, seperti anak kecil, ya, maka hendaknya bersabar, ya, bersabar dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan amalan yang besar ini menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Baik. Kemudian waja'a fil Bukhari, dan datang dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dan juga dalam Sahih Muslim. Min hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qal, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu li waqtiha. Beliau mengatakan salat pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi. Tsumma ay, kemudian amalan apa lagi? Qala birrul walidain. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Berbakti, taat kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, birrul walidain di sini disebutkan na'am dalam posisi yang kedua setelah salat. Ini menunjukkan agungnya amalan birrul walidain. Wa ja'a fi sahihain, dan juga datang dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim. Min hadithi Abi Bakrah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Dari hadith Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, al-ishraku billah wa uququl walidain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini termasuk dosa besar, bahkan disebutkan setelah dosa syirik. Menunjukkan na'am haramnya seseorang melakukan uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Al-khamisah, faedah yang kelima, ta'atul walidaini innama takunu bil ma'ruf. Ini penting. Ketaatan kepada kedua orang tua hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, yang tidak menyelisihi syariat. Fala ta'ata lahuma fi ma'siyatillahi ta'ala. Maka tidak ada ketaatan kepada kedua orang tua kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu agar engkau menyekutukan aku, itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan padanya, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Nah, baik. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah. Kalau seandainya kedua orang tua memerintahkan perkara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh mentaati keduanya. Nah. Taib. Misalkan apa? Nah, misalkan orang tua memerintahkan anaknya untuk membuat sesajen misalkan. Ya, ini malam Jumat Kliwon nak, buat sesajen untuk para leluhur kita misalkan. Jangan ditaati. Ya, nah, jangan ditaati. Ini bentuk kemaksiatan, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita minta dibelikan na'am thayyib khamr, minuman keras misalkan. Tidak boleh mentaatinya. Ya. Nah. Thayyib. Orang tua kita misalkan memerintahkan kita untuk kerja di bank misalkan, bank ribawi. Enggak boleh mentaati kedua orang tua. Nah, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada kedua orang tua itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yaitu ketaatan kepada kedua orang tua hanya dalam perkara yang ma'ruf. Qala Siddiq Hasan fi tafsirihi, berkata Siddiq Hasan dalam kitab tafsirnya. Wa jumlatu hadzal bab anna ta'atal walidaini la tura'a fi rukubi ma'siyah. Maka globalnya bab ini, penjelasan secara global dari bab ini, bahwasanya ketaatan kepada kedua orang tua itu tidak boleh na'am dilakukan kalau dalam rangka melaksanakan kemaksiatan. Wala tarki faridatin 'alal a'yan, dan tidak boleh na'am taat kepada kedua orang tua kalau dalam rangka apa? Meninggalkan kewajiban ain. Nah, kewajiban dari kewajiban ain. Nah. Wa talzam ta'atuhuma fil mubahat, dan wajib mentaati keduanya dalam perkara-perkara yang mubah. Kalau dalam perkara kemaksiatan tidak boleh taat kepada keduanya, atau dalam kalau dalam rangka meninggalkan kewajiban, itu kewajiban ain, ya, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, taib, tidak diperbolehkan taat kepada kedua orang tua dalam rangka meninggalkan kewajiban ain. Ya, misalkan sholat, wajib ain nggak sholat? Wajib ain. Nah, orang tuanya mengatakan jangan sholat, nak, misalkan. Nah, taib, kerja saja. Atau yang semisalnya, maka tidak boleh mentaati orang tua dalam rangka meninggalkan kewajiban ain. Wa qala fi syarh al-iqna', berkata dalam syarh al-iqna', wala ta'ata lil walidaini fi tarki faridhah, tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam rangka meninggalkan kewajiban. Kata'allumi wajibin 'alaih, seperti na'am kewajiban mempelajari perkara yang wajib atasnya. Baik, seperti apa? Ta'allum wajibin 'alaih, seperti mempelajari atau talabul ilmi, menuntut ilmu yang ilmu itu wajib atasnya. Nah, jadi ilmu yang dituntut itu wajib atasnya. Wa ma yakumu bihi dunu dinu, atau na'am taib, ilmu yang dengannya tegak agamanya. Seperti apa? Min toharoh, seperti mempelajari toharoh, tata cara bersuci yang benar. Ini wajib ain. Nah, ya, belajar toharoh, tata cara bersuci yang benar, ini wajib ain. Ya. Karena semua orang, nah, wajib untuk melakukan toharoh. Seperti wudu, ya, dan seterusnya, wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Dan tidak boleh taat kepada kedua orang tua dalam rangka meninggalkan menuntut ilmu tentang tata cara wudu, misalkan. Belum tahu tata cara wudu, hendaknya menuntut ilmu, belajar, bertanya kepada orang yang tahu. Walaupun orang tua melarang, nah, tidak wajib taat kepada orang tua dalam rangka meninggalkan apa? Kewajiban ain. Nah, dan menuntut, contohnya menuntut ilmu tentang wudu, tentang tata cara wudu. Dia belum bisa wudu, maka wajib baginya untuk belajar tata cara wudu, dan wajibnya wajib ain. Wasolah, dan juga seperti sholat, belajar sholat, ini wajib ain, karena setiap orang yang mukallaf itu diwajibkan untuk melakukan sholat. Nah, sehingga tidak boleh taat kepada kedua orang tua kalau dalam rangka meninggalkan kewajiban belajar tentang sholat. Wasiyam, demikian pula puasa, ini pun wajib ain untuk mempelajari tata cara puasa yang benar. Wanahwi dzalik, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang wajib bagi setiap orang, ya, wajib ain yang dengannya tegak agamanya. Wa in lam yahsul dzalika bi baladihi, dan kalau seandainya belajar perkara-perkara yang wajib ini tidak dia dapatkan di negerinya, di negerinya enggak ada orang yang tahu tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara puasa yang benar, enggak ada yang tahu. Falahus safaru li talabihi bila idznihima, bila idznihima, maka boleh baginya untuk safar, melakukan perjalanan, ya, dari negerinya ke negeri yang lain untuk menuntut ilmu tadi, ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu puasa, bila idznihima, tanpa izin kedua orang tua. Kalau dalam rangka ilmu apa? Ilmu yang wajib ain atasnya. Tapi kalau ilmunya yang dituntut ini adalah ilmu yang fardu kifayah, nah, fardu kifayah atau ilmunya ilmu tentang ibadah-ibadah yang sunnah, ya, maka apa? Harus izin kedua orang tua. Misalkan ilmu tata cara apa? Mempelajari sholat jenazah misalkan. Ini hukum sholat jenazah fardu kifayah. Ya, nah, misalkan di negerinya sudah ada yang bisa melaksanakan sholat jenazah misalkan. Atau ilmu yang mempelajari tata cara sholat sunnah misalkan. Ya, sholat sunnah hukumnya sunnah. Maka ketika ingin menuntut ilmu ini, ilmu tentang tata cara sholat jenazah atau tata cara sholat sunnah, harus dengan izin kedua orang tua. Tapi kalau ilmu yang dituntut inilah ilmu yang wajib ain untuknya atau atasnya untuk mempelajarinya, seperti ilmu wudu, ilmu sholat, ilmu puasa dan seterusnya, maka na'am taib. Kalau di negerinya tidak ada yang bisa mengajarinya tentang thaharah, sholat dan puasa dan lain-lain, boleh baginya safar ke negeri yang lain atau tempat yang lain walaupun tanpa izin kedua orang tuanya, karena ini wajib ain atasnya. Li'annahu la ta'ata li makhluk fi maksiyatil khaliq, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah, faedah yang keenam, amma bi khususi ta'atil walidaini fil mubahat, adapun khusus ketaatan kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara yang mubah. Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, alladzi yantafi'u bihil abawan wa la yatadarraru huwa bi ta'atihima fihi qisman. Baik. Kalau perintahnya itu bermanfaat bagi kedua orang tua dan tidak membahayakan si anak, tidak membahayakan si anak. Naam, apabila anak tersebut mentaati perintah orang tua tersebut, fihi kisman, maka ini ada dua jenis. Kismun yang pertama, yudirruhuma tarkuh, fahadha la yustarabu fi wujubi ta'atihima fi. Yang pertama adalah jenis yang naam yudirruhuma tarkuh. Jenis yang kalau dia tidak mentaati kedua orang tuanya atau tidak mentaati orang tuanya, ini akan membahayakan orang tuanya. Kalau naam tidak mentaati orang tuanya atau tidak mentaati perintah orang tuanya, ini akan membahayakan orang tuanya, maka hukumnya la yustarab fi wujubi ta'atihi ma fi, tidak diragukan wajibnya mentaati perintah tersebut. Yang pertama perintah apa? Perintah yang kalau tidak dikerjakan oleh si anak akan memudorotkan si kedua orang tua. Nah, apa contohnya? Orang tuanya lagi sakit. Nah, misalkan atau kehabisan bekal misalkan, habis uangnya, ya. Nah, lapar misalkan, baik sudah tua renta, ya. Sedangkan anaknya ini punya banyak harta, nah, baik, misalkan orang tuanya meminta, nah, atau memerintahkan, ya, untuk mengirim misalkan sejumlah uang, ya, untuk kebutuhan orang tuanya, ya. Maka perintah ini harus ditaati. Kenapa? Kalau tidak, akan berbahaya bagi orang tuanya. Nah, bisa mati kelaparan, ya, atau yang semisalnya. Taib, ini salah satu contohnya. Taib, dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Contoh-contoh yang lain dari perintah orang tua yang kalau anak tidak mentaatinya, akan bermudarat bagi orang tua. Nah, akan bermudarat bagi orang tua. Maka kasus yang seperti ini atau yang jenis seperti ini wajib taat kepada perintah orang tua tersebut. Mafhum ya? Misalkan juga contoh yang lain. Nah, orang tuanya memerintahkan anaknya untuk tidak pergi dari negerinya. Baik, dikarenakan orang tuanya sangat membutuhkan. Ya, orang tua sudah tua renta, sangat membutuhkan pertolongan anaknya untuk mengurusinya dan seterusnya. Orang tuanya memerintahkan untuk anak ini tidak pergi ke tempat ini atau tempat itu. Ya, karena khawatir kalau ditinggalkan orang tuanya ini, taib akan berbahaya bagi orang tuanya. Nah, maka perintah orang tua ini harus ditaati. Nah, ketika satu perintah tersebut dari perkara-perkara yang mubah, ya, dari perkara-perkara yang mubah atau perintah-perintah yang mubah dari perintah orang tua, ketika perintah tersebut bila tidak dikerjakan akan bermudarat bagi orang tua, maka wajib untuk mentaati perintah tersebut. Walaupun mungkin sifatnya mubah, ya. Walaupun mungkin sifatnya mubah. Wa qismun, jenis yang kedua, yantafi'ani bih wala yudirru. Au yadurru. Perintah yang bila dikerjakan bermanfaat bagi kedua orang tuanya dan tidak membahayakan si anak. Nah, tidak membahayakan si anak. Fatajibu ta'atuhuma fi. Yang demikian pun wajib mentaati perintah orang tua tersebut. Jadi yang kedua, perintah yang bila dikerjakan bermanfaat bagi kedua orang tua dan tidak memudaratkan si anak. Nah, kalau si anak ini mentaatinya, tidak memudaratkannya. Nah, maka apa? Taib wajib mentaati keduanya. Nah, taib. Kemudian as-sabi'ah, faedah yang ketujuh. Wa qala fi man ta'muruhu ummuhu bi talaqi imra'atihi. Sekarang perintah orang tua, perintah orang tua yang bisa jadi bermanfaat bagi orang tua tetapi bermudarat bagi si anak. Bermudarat bagi si anak. Taib wa qala fi man ta'muruhu ummuhu bi talaqi imra'atihi, dan beliau berkata tentang orang yang diperintah oleh ibunya untuk mencerai istrinya. Nah, ya. Cerai perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah. Nah, taib halal tapi dibenci, ya. Perkara yang mubah, taib orang tua memerintahkan perkara yang mubah ini kepada anaknya, cerai istrimu itu. Tapi kondisi ini, taib memudaratkan si anak, ya, si anak cinta sekali sama, taib istrinya, dia nggak mau mencerainya. Ya. Perintah ini bisa jadi bermanfaat bagi orang tua, ya. Mungkin orang tuanya nggak suka sama mantunya misalkan. Kalau dicerai senang orang tua ini, bermanfaat bagi orang tua, tapi bermudarat bagi si anak. Bagaimana kondisi seperti ini? Ketika seorang ibu memerintahkan anaknya untuk mencerai istrinya, qala, beliau mengatakan, la yahillu lahu an yutalliqaha. Tidak boleh bagi si anak laki-laki ini untuk mencerai istrinya. Enggak boleh mencerai istrinya. Kenapa, Mas, kamu mencerai saya? Ibu saya menyuruh saya misalkan. Dan saya wajib taat kepada ibu misalkan. Tidak, ya. Tidak boleh atau tidak halal seorang laki-laki mentalak istrinya tanpa alasan, ya. Tanpa alasan, taib hanya karena perintah ibunya. Taib. Bal alaihi an yaburrahuma. Au bal alaihi an yaburroha. Bahkan yang wajib baginya adalah berbuat kebajikan kepada istrinya, berbuat baik kepada istrinya. Walaysa tatlikum ra'atihi min birriha. Taib. Dan mentalak istrinya itu bukan dari bagian berbuat baik kepada seorang istri. Atau bisa juga domir ha ini kembali kepada ibu ya. Wajib baginya untuk berbuat baik kepada ibunya, tetapi mentalak istrinya, mencerai istrinya ini bukan termasuk bagian dari berbuat birrul walidain. Atau mungkin lebih dekat domir ha kembali kepada imro'ah, istrinya. Alhasil kalau seseorang diperintahkan oleh ibunya untuk mentalak istrinya ya, tanpa alasan, padahal istrinya masya Allah solehah ya. Cuma ibunya gak suka. Kenapa gak suka ibu sama istri saya? Dia pakai cadar, saya gak suka. Mantu saya pakai cadar misalkan. Ini alasan yang tidak masuk di akal. Yang tidak diterima oleh syariat. Saya sukanya mantu yang biasa-biasa aja lah. Misalkan. Gak boleh taat kepada ibu. Bila dia memerintahkan untuk mentalak istrinya. Qala fil adabil kubra, berkata dalam kitab al adabil kubra, fa in amarahu abuhu bitalaqi imraatihi lam yajib. Kalau ayahnya memerintahkannya untuk mencerai istrinya, maka tidak wajib dilaksanakan perintah ayahnya tersebut. Dzakarahu aktsarul ashab wa sa'ala thayyib, dan ini disebutkan oleh mayoritas al ashab ya. Al ashab di sini maksudnya apa? Hanabilah ya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala atau apa? Thayyib pengarang al adabul kubra. Thayyib. Mazhabnya Hambali. Dzakarahu aktsarul ashab wa sa'ala rajulun al Imam Ahmad, berkata atau bertanya seseorang kepada Imam Ahmad. Jadi ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad. Faqal, seorang ini berkata kepada Imam Ahmad, inna abi ya'muruni an utalliqa imraati. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya ayahku menyuruhku untuk mencerai istriku. Baik. Jadi kasus seperti ini pun sudah terjadi pada zaman Imam Ahmad ya. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ayahku menyuruhku agar aku mencerai istriku. Faqala, maka Imam Ahmad berfatwa, la tutallikha, jangan kamu mencerainya, jangan kamu mencerai istrimu. Faqala rujul, maka orang ini berkata lagi, alaysa Umar amar ibnahu Abdullah an yutallik imra'atah. Bukankah Umar bin Khattab beliau memerintahkan anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, untuk mencerai istrinya. Abdullah bin Umar, beliau diperintah oleh ayahnya, Umar bin Khattab, untuk mencerai istrinya. Kemudian dicerai. Bukankah Umar bin Khattab memerintahkan anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, untuk mencerai istrinya? Qala, maka Imam Ahmad, ya, dengan kecerdikannya, kejeniusannya, dengan ketelitiannya beliau mengatakan, hatta yakuna abuk misla Umar. Taib. Boleh ya kalau bapakmu itu seperti Umar. Taib, dari segi ibadah, dari segi ketelitian, dari segi masya Allah ya. Umar bin Khattab ya, ma'ruf ya, dikenal sebagai orang yang kokoh dalam hal takwa. Dalam hal ketaatan kepada Allah, dalam hal kehati-hatian. Sehingga kata Imam Ahmad, hatta yakuna abuk misla Umar. Boleh kalau bapakmu itu sudah seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena bisa jadi seorang bapak memerintahkan anaknya untuk mencari istrinya karena kejahilan tadi. Misalkan, saya gak suka mantu saya cadar misalkan. Saya gak suka mantu saya seperti teroris misalkan, pakai cadar dan lain sebagainya ya, jahil dia. Cerai dia misalkan, jangan. Tidak boleh taib mentaati orang tua. Naam, ketika orang tua menyuruh anaknya mencerai istrinya. Naam. Tapi karena yang demikian memudaratkan si anak tersebut. Nah, memudaratkan si anak tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Selesai dari pembahasan hadis Abdullah bin Amr bin As tentang wajibnya birrul walidain. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.